بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عاد ما بين السرة والركبة. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkumpul lagi bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhir. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat dan juga jadi perbendaharaan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke hukum melihat lawan jenis yang ketiga. Jadi yang pertama, melihat perempuan asing yang bukan mahram tanpa hajat, enggak boleh hukumnya. Yang kedua, melihat kepada istri. Suami istri boleh saling melihat seluruh badannya kecuali kemaluannya saja. Jadi kemaluan diharam, dimakruhkan atau sebagian mengharamkan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nazaruhu, kata Imam Abi Syuja, kata Syekh Abi Syuja rahimahullah. Wasalisu, jenis penglihatan yang ketiga, nazaruhu ila zawati maharimihi, melihatnya seorang laki-laki ila zawati maharimihi, kepada perempuan-perempuan mahramnya. Perempuan mahram itu adik, kakak, bibi, siapa lagi? Ponakan, nah, gitu. Atau mahram sebab sesusuan, saudari sesusuan, gitu. Anak dari ibu yang menyusui, semuanya, gitu. Nadharuhu ila zawati maharimihi au amatihil muzawwajah, melihat kepada mahram, perempuan mahram atau budaknya yang dikawinin sama orang lain. Jadi dia punya budak perempuan diminati oleh laki-laki lain yang merdeka kemudian dinikahin. Nah, jadi budaknya tuh jadi spesial tuh hukumnya. Enggak kayak budak yang lain karena dia dinikahi oleh orang lain. Fa yajuzu, maka boleh, fi ma'ada masur ma fi ma'ada ma baina surati wa rukbati, maka boleh fi ma'ada ma baina surati wa rukbati, boleh dia melihat fi ma'ada ma baina surati wa rukbati, selain apa yang ada antara kemaluan, antara pusar dan lutut. Jadi mahram boleh dilihat seluruh badannya kecuali antara pusar dan lutut. Tapi enggak sampai sini ya. Harus ada penjelasannya. Karena dada itu juga bagian daripada yang bisa menimbulkan fitnah walaupun dia mahram. Makanya lihat penjelasannya. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, ar-rajulu la yanzuru man min mahramihi ma baina surratiha wa rukbatiha qad'an. Seorang laki-laki la yanzuru, dia tidak boleh melihat min mahramihi, dari mahramnya, ma baina surratiha wa rukbatiha qat'an, antara pusar dan lutut itu bagian yang tidak boleh dilihat qat'an. Qat'an itu artinya tidak ada perdebatan. Qat'an. Rajul la yadhur min mahramihi ma baina surratiha. Jadi antara pusar dan lutut itu sesuatu yang muttafaq, disepakati haram untuk dilihat. Li'annahu aurah, karena itu adalah aurat dia bagi mahramnya. Wa hal lahu yanzur, apakah boleh dia melihat ila masiwa dzalika min badaniha, kepada selain antara pusar dan lutut dari badannya. antara pusar dan lutut muttafaq, kita sepakat itu haram. Karena itu auratnya mahram kepada mahramnya. Cuman kalau selain itu boleh enggak dilihat? Nah, itu yang jadi masalah. Al-madhab, pendapat mazhab Syafi'i, na'am, boleh dilihat. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat 31, wa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au abaihinna au abnaihinna au abai bu'ulatihinna, kan gitu ya. Janganlah kalian tampakkan perhiasanmu, wahai para wanita. Dan perhiasan wanita adalah seluruh badannya. Illa libu'ulatihinna, kecuali kepada bu'ulah. Bu'ulah itu pasangan. Suami-suami kalian kepada bapak-bapak kalian. Wali'annal mahra. Jadi suami itu dikecualikan dalam hal ini bahwa dia boleh melihat apa namanya melihat badannya perempuan yang merupakan itu perhiasan bagi perempuan itu sendiri, begitu. Karena sebab dia punya jalur kehalalan yang diresmikan oleh syariat, begitu. Jadi pada intinya ini yang disebutkan surat An-Nur, pengecualian boleh melihat auratnya. Walianna al-mahr, jadi ayat itu menjadi dalil. Nah, kemudian dalil yang kedua, kenapa boleh lihat seluruh badannya kecuali antara pusar dan lutut itu ya. Lianna al-mahramiyah, karena kemahraman itu ma'nan yujibu hurmatal munakahah. Yujib hurmatal munakahah. Gimana artinya? Lianna al-mahramiyah, karena kemahraman, baik mahram sebab sesusuan, mahram sebab nasab, atau juga mahram sebab musyarahah. Mahram itu ma'nan, nilai, poin, apa, iya nilai, status. Kemahraman itu adalah nilai yang mana nilai itu yijibu hurmatul munakahah, yang membuat orang yang berstatus kemahraman itu hurmatul munakahah diharamkan untuk dinikahi. Fayakunu karrajulaini, maka dia seperti laki dengan laki-laki gitu. Jadi karena dia seperti laki kepada laki-laki lain, maka kan yang namanya laki sama laki kan boleh ngelihat seluruh badannya kecuali antara pusar dan lutut itu tadi memang. Karena itu bagian yang memang aurat antara dia dengan orang yang haram, orang yang tidak boleh menikah. Jadi kemahraman adalah nilai, yang nilai itu membuat dia haram untuk menikah. Maka statusnya sama kayak laki ke laki, kan gitu. Jadi itu menjadi dalil bahwa yang namanya mahram itu boleh melihat seluruh badannya kecuali pusar dan lutut. Cuman tetap jadi masalah nih. وَلِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّ مَعْنًا يُجِبُ حُرْمَةَ الْمُنَكَحَةِ فَيَكُونَ كَرْرُجُلَيْنِ أَلَا تَرَى, bukankah kalian juga tahu, أَنَّهُ لَا يَنْتَقِدْ, bahwasanya tidak batal wudu'uhu, wudu'nya seseorang, bilam siha, ketika bersentuhan dengan mahramnya, bersentuhan dengan perempuan mahram. Fil azhar, menurut pendapat yang kuat dari pandangan ulama Syafi'iyah. Wasawa'un fi dzalikal mahram, dan ini hukumnya sama, mahram yang disebut di sini mahramnya sama semuanya. Sawa'un fi dzalikal mahram binasabin, baik itu mahramnya sebab nasab. Mahram sebab nasab itu ibu, ibunya ibu, terus ke atas, kemudian anak perempuan, terus ke bawah. Kemudian saudari perempuan, kakak, adik, kemudian adiknya ibu, kemudian adiknya ayah, adik kakaknya ayah yang perempuan itu mahram. Kemudian keponakan juga mahram. Begitu. Au mana tadi? Au musyaharah, atau karena pernikahan. Jadi dia mahram karena sebab pernikahan. Musyaharah itu yang jadi mahram karena musyaharah ibu mertua. Ketika kita akad nih, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan, langsung otomatis tuh. Qabil tu nikaha, otomatis ibunya yang mana kita akadkan itu wanita, ibunya tuh langsung jadi mahram. Begitu juga ayah kita. Ayah kita menjadi mahram bagi istri kita. Gitu. Atau istri kita bawa anak, udah punya anak lebih dulu, kita ngawinin janda. Pas kita gauli itu, apa namanya, istri kita, anaknya jadi mahram. Itu sebab musyarah. Jadi hukum kemahraman yang mana boleh melihat seluruh badan kecuali muka dan kecuali antara pusar dan lutut, itu untuk semua jenis mahram. Baik mahram karena nasab, baik mahram karena musyarahah, musyarah, dan juga awradain atau mahram karena sebab sesusuan. Jadi saudari sesusuan atau anak daripada ibu yang kita minta susunya. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Qila. Ini tapi saya suka pendapat qila ini. Qila ini perlu dipertimbangkan. Qila dikatakan berarti ini bukan pendapat mazhab yang mu'tamad. Cuma ini pendapat yang ada dalam pandangan ulama Syafi'i. Qila dikatakan la yanzur min maharimihi, tidak boleh dilihat. Tidak boleh seorang laki-laki melihat kepada mahramnya illa kecuali ma yabdu minal mihnah. Ini benar lebih. Yang kalau buat saya sih di Indonesia lebih pak, lebih cakep ini nih. La yanzur, tidak boleh laki-laki melihat kepada mahramnya illa ma yabdu indal mihnah, kecuali yang nampak daripada mihnah wa hiya al khidmah. Yaitu khidmah. Khidmah itu aurat yang terbuka ketika seseorang melakukan pelayanan di rumah terhadap tuannya. Ini biasanya buat si budak gitu. Dan termasuk istri. Istri ketika memberikan pelayanan dalam arti berada di rumah itu andal mehna wal khidmah, itu yang boleh terlihatkan pala, tangan sampai siku, kaki sampai bagian setengah betis, atau mungkin sebagian ulama menyebut sampai lutut. Itu aja yang boleh. Jadi selain itu, selain indal mihna, selain khidmah, enggak boleh dilihat. Dan ini pendapat yang bagus banget. Pendapat yang sangat bagus. Jadi tidak boleh melihat. Karena kalau apa, ini mahram. Kita punya adik perempuan, kita punya kakak perempuan. Karena mahram kita lihat, kita boleh lihat dadanya. Kan begitu. Akhirnya kan suaminya jadi cemburu. Jadi gak boleh, tetap aja yang namanya syahwat tuh kita punya. Muharriku syahwani mata gitu. Kadang walaupun terhadap orang yang mahram, karena mungkin jarang bertemu, kan juga ada kemudian akhirnya fitnah yang terjadi. Makanya pendapat qila, kalau saya lebih suka ini. La yanzur min maharimihi, dia tidak boleh melihat dari mahramnya. Illa ma yabdu andal mehna, kecuali yang nampak ketika mehna. Ketika hawayahil khidmah, yaitu ketika pelayanan. Khidmah itu memang biasanya dipakai untuk budak dan istri yang memberikan pelayanan di rumah kepada suami. Dan itu sangat wajar sekali ketika khidmah palanya terbuka. Jadi rambutnya terlihat, kemudian tangan sampai siku juga terlihat. Kemudian kaki sampai setengah betis, bahkan sampai lutut pun terbuka, dan itu enggak ada masalah ketika khidmah. Tentu ini khusus bagi mahram dan budak saja. Wahwahalisa, kemudian ditambah lagi nih. Kalau pakai apa namanya pendapat yang kedua nih, pendapat yang enggak boleh ngelihat badan kecuali apa yang nampak ketika khidmah begitu. Iya, buat saya daster itu sama seperti mihnah. Tapi ada beberapa daster kan yang ketinggian. Ya, Sajil Kivli, yang daster yang sampai ini yang motong tangan. Nah, itu kan kelewatan juga. Udah gitu, daster yang kayak gitu tuh sering dibawa. Kita kan cuman ngasih tahu tuh mahram, boleh enggak apa-apa. Cuman pakai daster jangan dibawa keluar kan. Jadi daster itu maksudnya cocok dengan makna mihnah. Cuman kan enggak bisa, enggak semua daster kan, ada daster yang potong tangan di sini, gitu. Maka pakai daster yang rada panjangan itunya, gitu. Karena dari awal nih Imam Taqiyuddin al-Isni, waktu awal kita bahas qada'ul hajah, bab buang hajat, beliau kan menyebutkan bahwa yang namanya nutup aurat itu bukan gara-gara nggak kelihatan orang, atau bukan gara-gara agar tidak dipandang orang. Nutup aurat itu kewajiban kita kepada Allah. Jadi dipandang apa enggak dipandang orang, kita wajib nutup aurat itu. Kan begitu. Jadi baik itu, bahkan ketika buang hajat pun kan nggak boleh kita buka itu kain, nggak boleh kita buka celana, kecuali emang udah waktunya buka. Jadi nggak boleh berlewaran kemana-mana lah, udah dibuka nggak. Jadi itu hukum-hukum menutup aurat dalam Syafi'iyah. Nah, kemudian faro ini cabang masalahnya daripada pendapat yang kedua, bahwa tidak boleh terlihat kecuali apa yang muncul dari mihnah, gitu. Wa hal sadyu, gitu. Apakah dada perempuan mimma yabdu 'indal mihnah adalah bagian yang memang biasa muncul ketika mihnah? Nah, itu kan jadi perdebatan tuh. Tapi enggak, kalau di kita enggak. Orang semihnah-mihnahnya orang, sekhidmah-khidmahnya orang, dada enggak bakal kebuka. Jadi apakah dada bagian daripada mihnah yang boleh terlihat? Enggak, kalau kita kan gitu. Fihi wajahan, dalam ini ada dua pendapat. Ini ada footnote-nya. Qala al-Imam Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah fi tuhfa wa qila yahillu nadharu ma yabdu fil mihnah faqat. Yahillu nadharu ma yabnu. Jadi boleh, hanya halal hanya melihat bagian yang nampak daripada mihnah, idla dharurata li nadhari ma'ada, gitu. Sebagaimana karena tidak ada darurah, tidak ada kepentingan, tidak ada hajat, bahkan tidak ada darurat, tidak ada urgensinya untuk melihat selain apa yang ada di mihnah itu, kasadi seperti dada, enggak ada hajat kita. Hajat kita ngelihat dada itu buat apaan? Walau zaman ar-radha, walaupun zamannya menyusui, artinya zaman si perempuan sedang menyusui. Kata Imam Ibn Hajar, fihi wajhan, dalam hal ini ada dua pendapat, apakah dada bagian dari mihnah atau bukan. Wakama, artinya ada dua pendapat, dan ini dikuatkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtad, bahwa dada bukan bagian dari mihnah. Karena enggak perlu terlihat dan enggak perlu terbuka. Orang kalau khidmat enggak perlu buka dadanya. Sebagaimana kita kalau lagi dilayanin kan enggak perlu ngelihat dadanya, kan gitu. Wa kama yajuzu lil mahramin nadhar, dan sebagaimana dia wayah bolehkan bagi orang mahram melihat, yajuzu lahul khalwah, maka dia juga boleh khalwah berduaan bi mahramihi dengan mahramnya, wal musafarati biha, dan boleh berjalan berdua. Artinya musafarah, sah itu perempuan melakukan safar kalau ditemenin sama mahramnya. Jadi boleh berduaan di mobil, tutup itu kaca mobil berdua begitu. Wal musafarah, dan juga musafaratu biha. Wa hukmul amati qad marra, dan hukum amah itu sudah lewat. Amah itu hukumnya sama seperti istri, semuanya boleh dilihat kecuali kemaluan. Tapi kalau amahnya sudah dinikahi orang gitu, atau amahnya mudabbarah, atau amahnya muba'adah, itu yang boleh dilihat seluruh badan kecuali antara pusar dan lutut saja. Wallahu a'lam. Faru, cabang mas. Ini cabang dari jenis penglihatan yang ketiga. Bahwasanya melihat kepada mahram. Faru awal. Cabang pertama. Nadharu rajuli ila rajuli jaizun fi jami'il badani. Melihatnya laki-laki kepada laki-laki, jaizun, itu hukumnya boleh, fi jami'il badan, di seluruh badan. Seluruh badannya boleh. Illa ma baina surrati wa rukbah, kecuali antara pusar dan lutut. Jadi laki-laki sama laki-laki boleh, semuanya boleh dilihat kecuali antara pusar dan lutut. Wa hadza 'inda abna, boleh ngelihat antara pusar dan lutut, 'inda abnil fitnah, ketika tidak ada fitnahnya. Kayak kita nonton timnas Indonesia, itu kan terbuka tuh, dengkul ke atas. Cuman kan aman, enggak ada fitnahnya. Kita lagi menikmati olahraga, kan gitu. Tapi kalau terbuka itu lutut di depan kita, itu kan bisa terjadi fitnah. Ya macam-macam lah gitu. Dari mulai fitnah yang kecil sampai fitnah yang besar. Fitnah itu kan artinya keburukan. Dan keburukan yang paling buruk bagi seorang muslim adalah jatuh kepada kemaksiatan. Kemaksiatan itu bisa terjadi dengan mencederai kehormatan orang-orang. Begitu. Artinya dengan terbuka itu lutut, mungkin dia punya penyakit atau konstruk tubuhnya yang buruk misalnya, itu kan menyebabkan kehormatannya rendah di mata saudaranya, di mata laki-laki lain. Akhirnya laki-laki lain tuh melihat dia, badannya kurus amat nih orang. Itu juga bagian daripada fitnah itu. ya tentu fitnah yang dimaksud selain itu juga fitnah syahwat gitu. Jadi laki-laki boleh ngelihat seluruh badan kecuali pusar dan lutut inda abnil fitnah, kalau fitnahnya terjaga. Artinya kalau fitnahnya tidak terjaga begitu ya, maka badan yang lain juga apa namanya haram untuk dilihat begitu. Fa idza khashiya al fitnah fa in khashiya al iftitanu bihi, kalau apa namanya dikhawatirkan terjadi fitnah haram, maka diharamkan melihat seluruh badannya kecuali yang nampak saja. Yang nampak itu yang nampak biasa, muka, tangan, lutut, muka, tangan, kaki begitu. Wa kadza yahrumun nadharu ila al maharimi bisyahwati bila khilaf, begini juga hukumnya sama. Sebagaimana orang melihat kepada mahramnya bisyahwat dengan syahwat bila khilaf, haram. Jadi kalau dengan kan yang namanya mahram itu boleh seluruh badan kecuali pusar dan lutut. Itu kalau fitnahnya kagak ada. Tapi kalau ada fitnahnya sama jadi haram itu. Enggak boleh. Laki-laki sama laki-laki juga sama. Kalau enggak ada fitnah antara pusar dan lutut haram. Apa namanya seluruh badan kecuali pokoknya pusar dan lutut itu mutlak haram. Badan itu selain itu boleh. Tapi kalau enggak ada fitnahnya. Kalau ada fitnah badan itu juga jadi haram dilihatnya sebagaimana melihat mahram, walaupun mahram tapi kalau ngedredet begitu kan ya. Apalagi kan ada beberapa keluarga yang anak pertama diasuh sama ono, anak kedua diasuh sama ini, anak ketiga diasuh di situ, udah gede baru ngumpul di rumahnya. Lu tutong sebenarnya anak Haji Fulan, lu sebenarnya anak Haji Fulan, lu sebenarnya anak Haji Fulan, ngumpul dia di rumah Haji Fulan. Ketemu, wah ini saudara gua rupanya, cakep banget kan. jadi fitnah kan ya. Jadi kalau seperti itu modelnya, maka badan yang lain juga jadi haram untuk dilihat. Maka pendapat tentang mihna itu bagus tuh. Bahwa tidak boleh dilihat dari badan mahram kecuali yang nampak nampak ketika mihna, ketika khidmah. Ya, jadi khidmah itu palanya, tangan sampai siku, kaki sampai setengah betis atau sampai lutut. Itu indal mihna, selain itu haram. Begitu. Wa kadza yahrumun nadhar, begitu juga haram hukumnya an-nadharu ilal amradi, kepada amrad. Tahu enggak amrad? Ahlan bikum Ustaz Surya. Ahlan bikum Febri Danu. Nah, amrad itu laki-laki yang cantik. Dia laki-laki. Men putih, bersih, cakep, enggak ada jembrosnya, enggak ada kumisnya, cakep banget, cantik kayak perempuan. Kayak orang Korea habis operasi. Cuman kalau orang Korea saya ngelihatnya kagak syahwat. Ngelihatnya tuh malah gedek begitu. Ngelihatnya tuh sewot. Sewotnya mau nonjok aja sebenarnya. Laki-laki lenjek banget sih. Laki-laki kayak kapung. Iya benar, kita kalau ngelihat Korea nih, artis nih, siapa gitu. Itu bawaannya bukan nafsu. Bawaannya memang nonjok aja gitu. Gedek aja ngelihat ada laki-laki lenjek begitu. Wah. Begitu juga diharamkan melihat, jadi amrod itu diharamkan untuk dilihat bisyahwa, kalau melihatnya maka syahwat bila khilaf tanpa perdebatan. Kan ada ya laki-laki yang cakep gitu. Ini bukan yang Korea ya, kalau Korea cakepnya ngeselin gitu. Cakepnya nyewotin gitu. Ini laki-laki yang bukan Korea, ini kan ada yang ganteng, cakep. Kalau perempuan putih, bersih, itu kalau kita ngelihat ada syahwat. Kalau ngelihatnya ada syahwat, maka haram diterusin ngelihat gitu. Jadi wa kadza yahrumu, begitu juga diharamkan an-nadhuru melihat ila al-amradi, kepada laki-laki yang cantik bisyahwatin dengan syahwat. Tapi kalau enggak ada syahwat salah. Ini bisyahwatin bila khilaf tanpa ada perdebatan, hukum melihat amrad maka syahwat haram. Wa huwa aula. Dan keharaman kepada amrad itu lebih utama, jauh lebih utama, artinya jauh lebih berat bitahrimi, untuk diharamkan minan nadhar ila nisa, daripada melihat perempuan. Jadi melihat perempuan kan haram maka syahwat. Tapi kalau ngelihat amrad dengan syahwat jauh lebih haram, dan ini keharamannya lebih utama, lebih berat. Kenapa lebih utama? Li'annahu la yuhtam bihi. Karena dia laki-laki sering tidak ada perhatian, maksudnya orang tidak akan curiga. Ketidakadaan curiga itulah kemudian makin membuat iblis makin kencang godainnya kan gitu. ajak berduaan kali, nggih. Kan ya. Kalau mau perempuan kan ada social society bahasanya kan gitu. Ada sosial yang menjaga itu. Jadi bukan mahram pakai syahwat tetap masih bisa terjaga. Jadi haram cuman karena sosial kita menjaga jadi enggak sampai kemana-mana. Tapi kalau amrod ini kan laki-laki dia. Gitu. Cantik dia. Kalau kita lihat nafsu, itu nafsunya tuh bisa membawa kita ke, karena orang tidak ada yang peduli toh laki-laki sama laki-laki kan ya. Kan ya. Berapa banyak itu laki-laki yang kayak gitu. Dia main sama manajernya. PA banget. Kan begitu. Ya, amrod. Wa huwa aula bitahrim minan nadhri ila nisa, itu lebih utama untuk diharamkan daripada melihat kepada perempuan. Walau lam yakun syahwat wa lam yakhaf minan nadhri fitnatah. Walau lam, kalau dia ngelihatnya si A, ini masih ngomongin amrod nih. Kalau dia ngomong ya masih ngomongin amrod. Walau lam yakun syahwatun wa lam yakhaf. Walau lam yakun bi syahwani maksudnya. Kalau seandainya ngelihatnya tanpa ada syahwat, walam yakhaf minan nadhri fitnah, dan tidak dikhawatirkan ngelihat amrod ada fitnahnya, qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, la yahrum, maka tidak haram melihat si amrod. Fa in lam takun syahwah, walaupun fa in lam takun syahwah wa khafa al-fitnah, tapi kalau tidak ada syahwatnya gitu. Saya sih kagak syahwat ngelihat laki-laki kayak gitu. Wa khafa al-fitnah, tapi khawatir fitnah. Khawatir apa fitnah? Jadi dia yang demen sama saya kan. Dia yang demen sama saya. Takutnya begitu. Pokoknya ada fitnah yang terjadi. Fitnah itu kan keburukan. Keburukan itu maksiat. Juga yang disebut maksiat adalah kecurigaan orang lain terhadap kita dengan posisi kita berduaan dengan amrod, itu kan juga fitnah. Ya. Jadi omongan orang itu juga bagian daripada fitnah. Walaupun tidak ada syahwatnya, tapi khawatir fitnah, haruma nazar, haruma al-sahih, maka diharamkan menurut pendapat yang sahih, wahuwa qawlul aksarin, dan inilah pendapat kebanyakan ulama. Jadi antara syahwat dengan fitnah dibedakan. Karena bisa jadi orang tidak syahwat melihatnya, tapi ada fitnah yang muncul. Kan begitu. Qala an-Nawawiyyu, kata Imam Nawawi, fi ghairi mawdhi'in, di banyak tempat, selain cuma satu tempat, min syarhil muhadzabi, dari kitabnya syarah al-muhadzab, as-sahihu, pendapat yang sahih, at-tahrimun nadhar, haram melihat ilal amrodi, kepada amrod mutlakon. Amrod itu haram dilihat. Ini saya suka nih pendapat ini. Haram melihat orang Korea yang operasi plastik jadi cantik begitu. Kan ya. Itu amrod. Ya tadi kan gitu. Kita sih, saya sih ngelihat laki-laki Korea yang cantik begitu kagak ada syahwat. Men bawaannya sewot, mau nonjok. Ah, itu kan nonjok orang kan juga jadi fitnah tuh. Makanya biar gak kesel, biar gak sewot, diharamin ngeliatnya. Karena kalau ngeliat bisa menimbulkan fitnah. Apa fitnahnya? Kitanya sewot sendirian. Kan ya? Tapi kata Imam Nawawi, harum tahrimun nadhuru ilal amradi mutlaqan. Diharamkan melihat kepada amrod. Amrod itu laki-laki cantik, mutlakon mutlak. Mutlak itu artinya tanpa ada ikatan. Syahwat enggak ada syahwat, fitnah enggak ada fitnah, haram hukumnya. Wa nasu alaihi Syafi'i, dan dinaskan ini oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa makna mutlakon, dan makna daripada kalimat mutlaknya Imam Nawawi, ay sawa'un kana bi syahwatin. Tegasnya sama saja apakah ada syahwat au bi ghairi syahwatin, atau tanpa ada syahwatnya. Begitu. Itu kata Imam An-Nawawi. Naam. Nam disebutkan. Ia disebutkan. Syarata fir riyad. Syarata fir riyadi disyaratkan oleh Imam Nawawi sendiri. Dalam riyad. Dalam riyadus salihin. Ayyakuna hasanan. Ayyakuna hasanan itu maksudnya penglihatannya yang baik. Jadi penglihatan baik itu penglihatan yang tidak macam-macam. Gak ada fitnahnya. Qultu, atau Allahu alam. Tapi qultu, kata Imam Taqidin al-Isni, al-husnu amrun nisbi. Baik atau tidak baik itu perkara nisbi, perkara yang relatif. Yakhtalif bikhtilafit tiba'a. Itu berbeda dengan perbedaan kondisi terjadi di kebanyakan tempat. Jadi satu tempat ini ngelihat amrod begitu, satu tempat enggak. Beda-beda. Gitu. maka benar aja yang namanya haram tuh mutlak aja, udah nggak usah disyaratin apakah baik apa nggak baik. Syahwat pokoknya mutlak haram, dan itu lebih bagus supaya laki-laki Korea juga kagak pada laku gitu. Karena karena di Indonesia juga banyak entertainer yang bagus-bagus kan begitu. Al-husnu amrun nisbi, baik atau enggak baik itu kan perkara yang relatif. Yakhtalif biikhtilafi tiba, berbeda dengan terjadi perbedaan dengan perbedaan tiba, kondisi sosial masyarakat kita, kebiasaan kita. Wala syakka annal amrad, dan tidak ada perdebatan, tidak ada keraguan, annal amrada, bahwasanya laki-laki yang cantik itu madhinnatul fitnah, itu sumbernya fitnah. Gara-gara dia tuh. Kan ya? Gara-gara dia. Anak gue malah demen sama laki-laki, bukan perempuan. Dia sumber fitnah. Kama annal mar'ata kadzalik, bagikannya sebagaimana juga perempuan yang cantik itu kan juga sama. Jadi fitnah. Bukan berarti dianya jadi fitnah, tapi orang ngelihatnya jadi muncul syahwatnya, jadi punya angan-angan, jadi punya berfantasi dan seterusnya. Wa idza kanatil hikmatu ghairu mundhabithah. Dan kalau memang hikmah daripada ini, apa daripada melihat amratu syahwat, enggak syahwat, mahram, enggak mahram, itu ghairu mundhabithah, itu tidak mundhabithah, tidak mundhabithah itu tidak terukur, tidak ada ukurannya, karena baik itu sifatnya relatif. Penglihatan yang baik itu kan sifatnya relatif. Tidak ada ukurannya, tidak ada tolak ukur yang jadi standar. Fal qa'idatu qa'idahnya ilwa'uha. Kaidahnya kita mengabaikan hikmahnya. Wa inadatul hukmi, lalu kita pasangkan itu hukum bima yandabit, dengan illah, dengan sebab yang ada ukurannya. Begitu. Ala tara annal masyaqqata, bukankah kalian juga tahu bahwanya yang namanya masyaqqah, kesulitan, min fis safari, dalam perjalanan, iyal hikmah, kesulitan dalam perjalanan adalah hikmah fi jawazil qasr, dalam bolehnya qasr. Jadi orang qasr salat di perjalanan itu bukan gara-gara kesulitan. Karena kesulitan yang terjadi di perjalanan sifatnya nisbi, relatif, dan itu hikmah saja. Dan hukum tidak bisa disandarkan kepada hikmah. Hukum harus disandarkan kepada illah, sebab yang mundhabit, yang jelas ukurannya. Kalau disandarkan kepada sulit atau enggak sulit, ada orang yang perjalanannya enggak sulit. Karena masuk mobil, keluar mobil, naik pesawat, turun pesawat, naik mobil, masuk hotel. Enggak ada kesulitannya. Apa kayak gitu gara-gara gitu jadi enggak boleh kosong? Kan enggak. Ini tuh enggak ada ukurannya. Artinya sulit apa enggak sulit itu enggak ada ukurannya. Kita ini bawa karung beras aja. Dua kali, tiga kali udah capek. Udah, buat kita udah kesulitan. Tapi bagi kuli panggul di pasar Induk Ramat Jati, bawa itu bahasa panjang hari itu enggak ada masalah. Karena memang kekuatannya begitu. Jadi kalau disandarkan hukum itu kepada hikmah, hikmah bisa terjadi, bisa tidak terjadi sama orang. Jadi hukumnya tuh jadi acak-acakan. Enggak ada standar jelas. Kan begitu. Falamma lam takun mundhabitan, maka ketika hikmahnya itu tidak mundhabit, tidak punya ukuran yang jelas, al-ghainah, kita abaikan hikmah. Ada apa enggak ada hikmah, biarin. Yang penting yang hukum itu kita sandarkan kepada illah, sebab yang jelas. Wa anadnal hukma bil madhinnah, dan kita sandarkan hukum itu bil madhinnah, yaitu dengan sumbernya itu sendiri, wa huwa safar, dan itu safar. Artinya baik sulit apa enggak sulit, yang penting ada safarnya, itu yang kita bolehin dia qasr, walaupun safarnya gampang, mudah, enggak sulit, apalagi yang susah. Pokoknya hikmahnya kita abaikan. Yang kita jadikan standar boleh orang qasr itu adalah itunya, apa namanya, safarnya gitu. Jadi yang dihitung jaraknya. Begini juga sama, ngelihatnya baik, kita ngelihatnya baik kok, kita ngelihatnya dalam rangka enggak ada urusan baik enggak baik, kan gitu. Yang namanya amrod itu begitu. Yang namanya amrod itu madhinnatul fitnah. Maka ngelihatnya baik apa enggak baik, kalau yang dilihat adalah madinah, yaitu amrod, haram hukumnya. Begitu. Karena kaidahnya inatotul hukmi bil mundhabit. Kita sandarkan hukum masalah kepada illah, sebab yang mundhabit, punya ukuran. Begitu. Ukuran yang jelas bahwa dia adalah amrod, karena dia amrod maka haram untuk dilihat. Kayak orang ngusap dua khuf. Kan orang boleh ngusap dua khuf. Yang penting dia pakai khuf. Urusan dia niatnya apa terserah. Karena urusan niat, enggak, orang enggak punya ukuran yang pasti. Mau cuman pakai khuf buat keren-kerenan, emang buat hajat, ada kebutuhan, kerjaan, emang buat safar, terserah. Yang penting kalau pakai khuf, boleh ngusap dua khuf. Karena teks Nabi Muhammad juga enggak pernah membedakan mana yang pakai karena sebab A, B, C enggak ada. Pokoknya dia pakai khuf, itu ada standarnya, itu khuf. Maka dia boleh ngusap. Gitu juga sama dalam hal ini. Yang namanya amrod, ya udah amrod haram dilihat gitu. Amrod haram. Wa falamma alam takun mundabitan algainaha wa anatna alhukma bil madhinna wa huwa safar. Fakadzalika hal hu fakadzalika hahuna fal wajhul man'u mutlaqan. Maka wajahnya amrod man'u mutlaqan. Wa kadza atlaqahu ghairu. Jadi emang kita semua punya standar yang sama. Mana cantik, mana jelek, kita juga punya standar yang sama. Kita punya standar yang sama. Yang melebihkan itu kan rasa perhatian dan cinta. Orangnya enggak cantik, cuman karena kita perhatian jadi lebih cantik. Padahal secara normatif kita juga ngukur, dia mah enggak cantik-cantik. Kan begitu. Wa kadza kadza atlaqahu ghairu wahidin min al-ashab. Beginilah yang dimutlakan oleh ghairu wahidin, bukan cuma satu orang daripada ashabus Syafi'i, bal nafsu Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i sendiri atlaqahu, memutlakan itu. Wallahu alam. Al-far'u tsani, far'u yang kedua yaitu nadhrul mar'ati ila al-mar'ah. Perempuan melihat ke perempuan, apa batasannya? Insyaallah di minggu depan, Senin, hari Senin depan. Ahlan bikum fa'andi ainuddin, mudah-mudahan bermanfaat. Dijelasin kedudukan i'rab. Waktunya sempit dan tujuannya menjelaskan hukum mazhab Syafi'i. Tujuannya menjelaskan mazhab Imam Syafi'i secara utuh kepada masyarakat, lebih-lebih masyarakat awam. Maka agar itu bisa terjadi, baca kitab resminya begitu dan menjelaskan hukumnya. Kalau harus juga dijelaskan hukum i'rabnya, itu terlalu panjang. Dan itu juga terbuka sebenarnya bagi yang ingin belajar i'rab, artinya belajar baca kitab kemudian sambil menjelaskan kedudukan hurufnya, menjelaskan kedudukan kalimatnya, itu bisa kita pelajari kalau datang ke rumah. Dan ada beberapa orang yang seperti itu, datang ke rumah untuk belajar yang lebih intens. Ini sosial media tidak bisa menampilkan hal-hal sedetail itu. Kecuali nanti buka rubrik khusus tentang nahwu dan sharaf gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru, para tokoh, para masyayikh, para kiai, para buya dan juga teman-teman saya dan sarjana muslim jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.